Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya ada pelajaran yang ke-6 dari tarikh sekarang tamrin yang berikutnya yakni tamrin yang ke-7 tamrin ketujuh pada pelajaran yang ke-6 ini. Sabi'an yang ketujuh. Ta'ammalil mitalainil atiyaini. Perhatikan dua contoh ini. Ta'ammalil mitalainil atiyaini. Perhatikan dua contoh berikut ini. Ada dua kalimat. Ini kalimat pertanyaan atau istifhamiyah yang masing-masingnya diawali oleh hamzah istifham. Ya, masing-masing kalimat ini diawali oleh hamzah istifham. Jadi kalimat istifham ya, bertanya dengan menggunakan hamzah. Dan sebagaimana diketahui bahwasannya hamzah istifham, hamzah yang digunakan untuk istifham untuk bertanya ini membutuhkan atau menuntut jawaban ifad atau jawaban nafi. Jadi faedah atau fungsi dari hamzah istifham ini untuk meminta menuntut jawaban ifad atau jawaban nafi dari pertanyaan yang diajukan. Jadi ifad yakni membenarkan, menetapkan, kemudian nafi itu menidakkan, menafikan atau menyangkal. Ini yang dituntut, yang diminta dari hamzah istifham. Nah, kemudian perhatikan pada masing-masing kalimat yang diawali oleh hamzah istifham ini dan perhatikan pula jawabannya, baik jawaban isbat maupun jawaban nafi dari masing-masing pertanyaan dengan hamzah istifham tersebut. Awalan yang pertama. A. Fahim tadarsa ya aliyu. A. Fahim tadarsa ya aliyu. Apakah engkau memahami pelajaran ini wahai Ali? Ya, di sini pertanyaan, kalimat pertanyaan ini diawali hamzah istifham. Ya, kemudian kalimat pertanyaannya sesudah hamzah istifham ini kalimat yang musbat, ya. Kalimat musbat artinya musbat yakni tidak ada nafinya. Tidak ada kata-kata yang menafikan. Atau kalau dalam bahasa Indonesia di sana dikenal kalimat positif. Ya, ini. Jadi sesudah hamzah istifham di sini tidak ada nafi, tidak ada kata-kata yang menafikan. Jadi kalimatnya musbat, jumlah musbatah. Kemudian dijawab masing-masingnya dengan jawaban isbat dan jawaban nafi. Untuk jawaban isbat dijawab dengan na'am, ya, fahim tuhu, saya memahaminya. Maksudnya di sini, ya, dalam contoh ini Ali ini memahami pelajaran tersebut. Benar, dia paham pelajaran tersebut. Jadi isbat, menetapkan, membenarkan, mengiyakan. Maka dijawab dengan lafaz na'am. Ini untuk jawaban isbat. Tetapi kalau jawabannya nafi, ya, mungkin di sini Ali dalam contoh ini dia tidak paham, dia tidak mengerti pelajarannya, dia menafikan atau menyangkal dari pertanyaan tadi, maka tentunya dijawab dengan jawaban nafi. Nah, untuk jawaban nafi di sini menggunakan lafaz la, sehingga jawabannya dari pertanyaan tadi ya, afahim tadarsa ya aliyu la ma fahimtuhu. Jadi dijawab dengan jawaban nafi dengan kata la. Kemudian kalimatnya, kalimat manfi, ya, ma fahimtuhu, saya tidak memahaminya, saya tidak mengerti pelajaran tersebut. Jadi ini, dan ini sebagaimana yang sudah dipelajari terdahulu pada jilid pertama, jadi hamzah istifham, ya, kalimat yang diawali hamzah istifham, ya, maka dia akan membutuhkan jawaban isbat atau jawaban nafi. Dia menuntut atau mencari jawaban isbat atau jawaban nafi, mengiyakan, membenarkan, atau menidakkan, menafikan. Nah, untuk jawaban isbat, kalau memang itu benar, iya, maka dijawab dengan lafaz na'am. Adapun untuk jawaban nafi, kalau itu tidak benar, maka dijawab dengan lafaz la. Ini cara asal demikian. Hamzah istifham, jawaban isbat dengan na'am, kemudian jawaban nafi itu dengan la. Kemudian masing-masing diikuti kalimat, kemudian masing-masing diikuti dengan kalimatnya. Kalau tadi isbat, kalimat sesudahnya kalimat musbat, kalimat musbat atau jumlah musbatah, yakni kalimat yang membenarkan pernyataan atau kalimat yang disebut membenarkan dari pertanyaan tadi. Adapun pada jawaban nafi, sesudah dijawab dengan lafal la, maka diikuti dengan kalimat manfi atau jumlah manfiyah yang menunjukkan penafian dari pertanyaan tadi. Ini ditunjukkan pada contoh yang pertama, pada hamzah istifham tersebut. Di pada keadaan pertama, di situ sesudah hamzah istifham jumlah musbatah, kalimatnya musbat, atau positif, ini tidak ada nafinya, maka untuk jawaban isbat, yang isbat ini dengan lafaz na'am. Adapun untuk jawaban nafi, ini dengan lafaz la. Ini ya. Ini yang ditunjukkan pada contoh yang pertama, ya. Hamzah istifham, kemudian diikuti kalimat musbat atau jumlah musbatah, maka untuk jawaban isbat dengan lafaz na'am, dan jawaban nafi itu dengan lafaz la. Kemudian perhatikan yang berikutnya pada kalimat yang kedua. Contohnya di sini, ama fahim tadarsa ya aliyu. Ama fahim tadarsa, apakah engkau tidak memahami pelajaran ini, wahai Ali? Tidakkah engkau memahami pelajaran ini, wahai Ali? Jadi pada kalimat yang kedua, sesudah hamzah istifham, ya, itu kalimatnya ada nafinya, ada kata-kata yang menafikan pada kalimat yang kedua sesudah hamzah istifham, atau disebut dengan kalimat manfi atau jumlah manfiyah, ya, kalimat manfi atau jumlah manfiyah, ya. Ini, jadi kalimat itu ada nafinya, ada kata-kata yang menafikan kalimat tersebut. Dan ini terletak sesudah hamzah istifham. Jadi hamzah istifham sebagaimana akalnya, dia untuk istifham, untuk bertanya, untuk mencari jawaban yang isbat, apakah jawaban yang nafi. Kemudian pada bentuk kalimat yang kedua, sesudah hamzah istifham, ini diikuti oleh jumlah manfiyah, kalimat yang ada nafinya. Dalam contoh ini pada kata ma. Ma di sini adalah ma an-nafiyah. Ma fahim tadarsa, engkau tidak memahami pelajaran ini. Ama fahim tadarsa, apakah engkau tidak faham? Apakah engkau tidak faham pelajaran ini? Atau tidakkah engkau memahami pelajaran ini? Maka ketika hamzah istifham diikuti jumlah manfiyah, kalimat yang manfi ada nafinya, perhatikan pada jawabannya. Untuk jawaban isbat ya, ini dijawab dengan lafaz bala fahimtuhu. Jadi bisa dilihat pada kalimatnya fahimtuhu, isbat menetapkan bahwasanya dia memahaminya, mengisbat menetapkan bahwa di sini Ali ya, dia memahami pelajaran tersebut. Berarti ini adalah jawaban isbat. Nah, lafaz yang digunakan untuk jawaban isbat di sini menggunakan lafaz bala. Menggunakan lafaz bala. Yakni ketika ketika hamzah istifham diikuti jumlah manfiyah, maka jawaban isbat menggunakan lafaz bala. Kemudian untuk jawaban nafi, pada jawaban yang kedua dijawab dengan lafaz na'am. Kemudian kalimatnya sesudahnya ma fahimtuhu, saya tidak memahaminya. Jadi kalimatnya jawaban, kalimat jawabannya di sini adalah kalimat manfi atau jumlah manfi ya, ma fahimtuhu. Jadi jawaban yang nafi. Ya, untuk jawaban yang nafi dari pertanyaan dengan hamzah istifham yang diikuti jumlah manfiyah, maka dijawab dengan lafaz na'am. Dijawab dengan lafaz na'am. Kemudian diikuti kalimat manfinya. Jadi perhatikan dari dua bentuk kalimat ini pada hamzah istifham. Ada perbedaan lafaz jawaban untuk isbat dan untuk nafi. Ketika kalimat sesudah hamzah istifham ini keadaannya berbeda. Kalau yang kalimat kedua, yang pertama tadi sudah disampaikan, kalau kalimat yang kedua di sini hamzah istifham kemudian diikuti jumlah manfiyah, hamzah istifham diikuti kalimat yang ada nafinya, maka untuk jawaban isbat dengan lafaz bala, dan untuk jawaban nafi ini dengan lafaz na'am. Jadi perhatikan berbeda dengan kalimat yang awal di mana sesudah hamzah istifham tidak ada nafinya. Maka itu nanti akan berpengaruh pada lafaz jawabannya. Ini perhatikan dari dua contoh kalimat ini untuk bisa diambil faedah sebagaimana yang dijelaskan, dan juga nanti tentunya diterapkan pada contoh-contoh yang lain. Dan satu hal yang perlu diperhatikan, kata yang menafikan dalam jumlah manfiyah ini tidak hanya kata, tidak hanya lafaz ma an-nafiyah saja, bisa kata-kata nafiyah yang lainnya seperti misalnya la atau laisa atau ghair atau yang semisalnya yang menunjukkan makna nafi. Karena di sana banyak kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan makna nafi sesuai dengan kebutuhan kalimat tersebut. Ada yang menafikan dengan ma an-nafiyah, ada yang dengan la an-nafiyah, ada yang dengan laisa, ada yang dengan yang lainnya lagi. Yang jelas ketika jumlah itu manfiyah, kalimat itu ada kata-kata nafinya, ya, dalam hal ini kemudian terletak sesudah hamzah istifham, maka untuk jawaban dari hamzah tersebut untuk ifrad dengan lafaz bala, dan untuk nafi ini dengan lafaz na'am. Kemudian latihannya, penerapannya dari contoh ini pada tamrin berikutnya, tamrin yang ke-8, hati asilatan munasibatan lil ajwibatil atiyati, datangkan berikan soal-soal yang sesuai untuk jawaban-jawaban sebagai berikut. Jadi di sini sudah ditunjukkan, sudah disebutkan jawabannya. Kemudian disuruh untuk mendatangkan, untuk membuat soalnya. Bagaimana soalnya? Tentunya sesuai dengan contoh tadi, yakni dengan hamzah istifham dan kemudian kalimat sesudahnya, apakah itu jumlah man musbatah, kalimat musbat, ataukah jumlah manfiyah, kalimat manfi sesudah hamzah istifham. Ya, bisa diperhatikan dari jawabannya, dari lafaz jawabannya dengan lafaz na'am ataukah la ataukah bala, kemudian sesuaikan dengan kalimat jawaban sesudahnya. Ya. Maksudnya apa? Perhatikan dari contoh yang sebelumnya tadi. Kalau jawaban na'am kan ada dua ya. Digunakan pada dua keadaan untuk jawaban na'am. Ya, kalau yang la dan bala ada perbedaan lafaz di sini, la bala kan berbeda lafaznya. Adapun untuk na'am lafaznya sama tetapi pada bentuk pertanyaan yang berbeda. Nah, nanti yang menentukan apa? Lihat pada kalimat sesudahnya. Na'am fahimtuhu. Na'am ma fahimtuhu. Sama-sama dijawab dengan na'am, tetapi kalimat sesudahnya berbeda. Yang satu sesudah na'am itu musbat, fahimtuhu. Yang satunya sesudah na'am itu kalimatnya manfi, ma fahimtuhu. Maka ini akan menunjukkan perbedaan kalimat sesudah hamzah istifham. Ya. Yang satu sesudah hamzah istifham itu musbat, a fahim tan darsa. Yang satunya sesudah hamzah istifham itu manfi, ama fahim tan darsa. Ya. Jadi perhatikan lafaz jawabannya dan kalimat sesudahnya. Ya, untuk bisa membuat soal atau pertanyaan yang sesuai dengan jawaban tersebut. Ya, sebagai contoh, yang pertama, di sini jawabannya na'am syariktu. Ya, jawabannya dengan lafaz na'am. Kemudian kalimat sesudahnya syariktu. Ini kalimat musbat. Syariktu jumlah musbatah atau kalimat yang musbat. Tidak ada nafinya. Ya. Dan lafaz jawabnya tadi dengan lafaz na'am. Berarti pertanyaannya adalah pertanyaan sebagaimana contoh yang pertama, yakni hamzah istifham, kemudian kalimat sesudahnya musbat, yakni tidak ada nafinya. Sehingga dari ini sebagai contoh kalimatnya menjadi a syarifta. Ya, a syarifta. Supaya lebih lengkap ya, dari sisi makna bisa ditambahkan misalnya asyaya atau al-qahwata atau al-labana. Nah, itu bisa menyesuaikan ya, sekedar untuk menyempurnakan makna. Tetapi yang pokok tadi, sesudah hamzah istifham, ini kalimatnya mustad, tidak ada nafinya. Jadi contohnya, lengkapnya, misalnya, a syarifta al-qahwata ya hamidi, misalnya, a syarifta al-qahwata ya hamidu, apakah engkau minum kopi wahai Hamid? Ya, kemudian dijawab na'am syaribtu. Ya, syaribtu, saya minum. Maksudnya minum kopi. atau yang semisalnya. Yang jelas ini jumlahnya musbat, ya, kalimatnya musbat sesudah hamzah istifham. Ya, jadi bisa dilihat dari lafaz jawabnya dan kalimat sesudahnya. Ya, ini. Berikutnya dicoba. Kata ad-darsa ya Hashimu. Maka engkau menulis pelajaran wahai Hashim. Ya. Naam, pelajaran saya menulis. Ya. Jadi sesudah hamzah istifham ini kalimatnya musbat. Ya, pada nomor 2 ini kalimat yang musbat. Kata ad-darsa. Ya, jawabannya naam, katabtu. Ya. Berikutnya yang ketiga. Sama ro'aita. Ya, nasimu. Ya, misalkan ro'aita siapa? Ro'aita Hamid, ya nasimu. Ro'aita Hamidan. Hamidan. Ya. Untuk melengkapi makna ya. Ama ro'aita Hamidan. Ya. Ama ro'aita Hamidan ya Hashimu, ya wahai Hashim, apakah kamu tidak melihat Hamid? Tidakkah kamu melihat Hamid? Ya, jadi sesudah hamzah istifham kalimatnya manfi, ya, dengan ma nafiah dalam contoh ini. Ama ro'aita, ya, tidakkah kamu melihat? Ya. Kemudian ditambahkan maf'ul bihnya hamidan, hamid. Ya. Kemudian dijawab bala ra'aituhu. Ya, tentu iya, ra'aituhu, saya melihatnya, saya melihat dia. Ya, di sini bala dengan jawaban bala, ya, jawaban yang musbar, ya, ditunjukkan pada kalimat sesudahnya. Maka tadi dalam pertanyaan, ya, sesudah hamzah istifham itu kalimatnya manfi dengan ma nafiah. Ya. Ama ro'aita hamidan. Berikutnya. Ya, ama qara'ta hadzal kitaba fi baladi? Ama qara'ta. Jadi sesudah hamzah istifham ini kalimatnya manfi dengan ma nafiah. Ama qara'ta. Kenapa? Bisa diketahui dari jawabannya, jawaban tersebut lafaz jawabnya dengan lafaz na'am tetapi kalimatnya manfi, ma qara'tu. Na'am ma qara'tu. Ya, berarti apa? Kalimat sesudah hamzah istifham adalah kalimat yang manfi. Ada ma nafiahnya. Ama qara'ta. Ama qara'ta hadzal kitaba fi baladi? Na'am, ma qara'tu hadzal kitaba fi baladi. Tidakkah kamu membaca kitab ini di negerimu? Ya, memang tidak. Saya tidak membaca kitab ini di negeri saya. Ya. Ini. Berikutnya. Samita. Ya Hamidu. Ama samita al-azana. Ya. Ama samita al-azana ya Hamidu. Ya, apakah engkau tidak mendengar azan wahai Hamid? Tidakkah engkau mendengar azan wahai Hamid? Ya, maka dijawab bala, tentu iya, memang iya. Ya, tapi itu azan, ya. Saya mendengar azan. Ya, dan dengan jawaban bala, ya, ini menunjukkan apa? Pada kalimat pertanyaan sesudah hamzah istifham kalimat yang manfi, ada ma nafiahnya dalam contoh ini. Ama kami kal adana. Berikutnya. Sami'at al-adhana ya Aliyu. Apa engkau mendengar adhana ya Ali? La ma sami'tul adhana. Tidak, saya tidak mendengar adhana. Ya, di sini jawaban nafi dengan la. Kemudian kalimatnya juga manfi. Ma sami'tul adhana. Berarti apa? Kalimat pertanyaan ya, sesudah hamzah istifham ini kalimat yang musbat, tidak ada nafinya, sehingga kalimatnya menjadi a sami tal azana, a sami tal azana ya Aliyu, apakah kamu mendengar azan wahai Ali? Ya. Berikutnya. Dorobna adal waladi walada ya Aliyu ya. Apakah engkau memukul hadal walada anak ini wahai Aliyu ya. Dorobta hadal walada ya Aliyu. Jawabannya La Dorobtu hadal waladi Walada ya. Ma dorobtu hadal walada. Tidak, saya tidak memukul anak ini. Ya, di sini jawabannya nafi dengan la, kemudian kalimat sesudahnya kalimat manfi, ya, berarti pada pertanyaan sesudah hamzah istifham tidak ada nafinya, kalimatnya musbat. A dorobta, ya, a dorobta, hazal walada, apakah kamu memukul anak ini? La, tidak. Ma dorobtu hazal walada, saya tidak memukul anak ini. Ini beberapa contoh ya, untuk menerapkan faedah ataupun bagaimana yang ditunjukkan pada tamrin ketujuh tadi ya, tentang hamzah istifham ya, yang diikuti kalimat musbat maupun kalimat manfi, sehingga nanti lafaz jawabnya ada perbedaan ya, untuk isbat dan untuk nafi. Ini dari ini ada yang ditanyakan. Tidak ada, kita lanjutkan berikutnya. Kasihan yang kesembilan, tamrin kesembilan, ya qara'il amsilata, bacalah contoh-contoh ini. Tsumma ajib 'anil as'ilatil adiyati, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Musta'milan ad-dhamaira, dengan menggunakan dhamir-dhamir sebagai berikut. Yani dhamir ha yang dhammah dibaca hu, kemudian hum, kemudian ha atau hunna. Ya, jadi pertanyaan tersebut dijawab dengan menggunakan dhamir-dhamir ini. Memilih satu di antara empat ini. Hu, yani ha dengan dhammah, ataukah hum, ataukah ha, ataukah hunna. Tentunya apa? Sesuaikan masing-masingnya. Ini untuk siapa? Kalau hanya ha, untuk siapa? Kalau kemudian ada mim sukun yang menyertainya menjadi hum, ini untuk siapa? Kalau ha, untuk siapa? Kalau dhamir hunna, ini untuk siapa? Ya, masing-masing ditunjukkan pada contoh-contoh sebagai berikut. Yang pertama, ara'aita hamidan, apakah engkau melihat Hamid? Ya, Hamid apa? Seorang laki-laki, satu orang, kemudian dia seorang laki-laki. Ya. Kemudian dijawab, na'am, iya, ra'aituhu, saya melihatnya. kita melihat dia. Jadi untuk menggantikan hamil, yakni seorang laki-laki, maka digunakan domir ha, domir ha yang diboma dibaca, dilapatkan dengan hu. Okay. Berarti di sini domir ini ha yang diboma ini untuk mufrad, mudzakkar, satu orang laki-laki. Nah, karena dia menggantikan hamil. Semakna dengan hamil dari sisi jumlah dan jenisnya, yakni satu orang jumlahnya dan jenisnya laki-laki mudzakkar. Maka digunakan dhamir ha. Dan perlu diingatkan kembali, karena dhamir ini hanya tersusun dari satu huruf, ya, hanya huruf ha itu saja, maka untuk menyebut dhamir yang semacam ini disebut dengan nama hurufnya. Jadi dhamir ini hanya tersusun dengan satu huruf, ya, maka untuk menyebutnya ini disebut dengan nama hurufnya, yaitu huruf ha, al ha'u, huruf ha, maka disebut dengan dhamir ha. Jadi tidak diucapkan dengan lafaz atau bunyinya hak yang gomah dengan lafaz hu. Ya. Jadi tidak dikatakan demikian, tidak dilafazkan dengan misalnya dhamir hu, ya, bukan seperti itu. Tapi yang lebih benar, yang lebih tepat sesuai dengan faedah yang digunakan dalam bahasa Arab, ya, karena dia tersusun dari satu huruf, maka disebut, diucapkan dengan nama hurufnya, yaitu huruf ha, maka disebut dengan dhamir ha. Dan supaya mungkin jelas, bisa ditambahkan dhamir ha yang berharakat dhammah, untuk lebih memperjelas boleh, dengan ditambahkan berharakat dhammah. Tetapi yang jelas tapi yang penting apa tadi? Dia disebut dengan nama hurufnya, karena dia tersusun dari satu huruf saja. Jadi ini kaidah yang berlaku. Jadi apabila suatu isim, satu kata ya, bukan satu kalimat, tapi satu kata, ini hanya tersusun dari satu huruf, maka dia disebut dengan nama hurufnya, bukan diucapkan dengan lafadznya, tetapi dengan nama huruf tersebut, ya. Sehingga di sini disebut dengan dhamir ha, karena ini huruf ha, ya. Dan ini tadi dhamir ha ini untuk mufrad muzakkar, dan kedudukannya adalah ghaib, artinya ghaib, orang ketiga, pihak ketiga, bukan mukhatab, bukan lawan bicara, bukan yang diajak bicara, dan juga bukan mutakalim, bukan orang yang berbicara, bukan orang kedua, bukan orang pertama, tapi orang ketiga, orang lain yang dibicarakan. Nah, ini ghaib. Nah, ini makna dari dhamir ha, untuk mufrad muzakkar ghaib. Kemudian berikutnya, yang kedua, ara'aita Hamidan wa Hisyaman wa Aliyan. Apakah engkau melihat Hamid, Hisyam dan Ali? Ada tiga orang laki-laki disebutkan di sini, Hamid, Hisyam, Ali, tiga orang laki-laki, berarti dia jamak, karena tiga ini sudah masuk jamak. Kemudian laki-laki jamak muzakkar, dan tetap ghaib, sebagai ghaib, kemudian dijawab, dengan digantikan dengan dhamir menjadi na'am ra'aitu hum, ya, saya melihat mereka. Jadi di sini dhamirnya menjadi hum untuk menggantikan Hamid, Hisyam dan Ali, jamak muzakkar, dengan lafaz hum. Atau kalau dirinci, dhamirnya adalah dhamir ha yang diikuti mim sukun. Jadi sebenarnya memberinya hanya hak seperti yang mufrad tadi. Hanya saja hak ini diikuti dengan mim sukun. Ya. Jadi mim sukun ini sebagai tanda untuk jamak mudzakkar. Jadi memberi hak untuk jamak mudzakkar diikuti dengan mim sukun sehingga menjadi hum. Ra'aitu hum. Ini. Baik. Jadi kalau ada tambahan mim sukun berarti ini untuk jamak mudzakkar. Berikutnya contoh yang ketiga. Ara'aiti Zainaba? Apakah engkau melihat Zainab? Ara'aiti, taknya di kasrah ya. Ini pertanyaan ditujukan pada seorang perempuan ya. Karena taknya di kasrah ara'aiti. Apakah kamu melihat Zainab? Ya, di sini membicarakan tentang Zainab, seorang perempuan. Mufrad jadi satu orang, kemudian muannas perempuan. Dan posisinya kedudukannya tetap ghaib tadi. Maka diganti dengan dhamir yang sesuai. Yakni pada jawaban kita lihat na'am ra'aitu ha. Ya, saya melihatnya. Saya melihat dia. Yakni Zainab tersebut. Ya, untuk Zainab ini digantikan dengan dhamir ha. Jadi dhamir ha ini digunakan untuk mufrad muannas ghaib. Ya, mufrad satu orang, muannas ya perempuan, kemudian ghaib ya, orang ketiga. Dan dhamirnya adalah dhamir ha. Ada dua huruf ya, ha dan alif, maka diucapkan dengan lafadznya ha. Ini. Karena dua huruf ya. Kalau dua huruf maka diucapkan sebagaimana lafadznya, sebagaimana bunyinya. Ha ini. Ini dhamir ha untuk mufrad muannas ghaib. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ara'aiti Zainaba wa Aminata wa Su'ada? Apakah engkau melihat Zainab, Aminah dan Su'ad? Tiga orang perempuan, ya, berarti untuk jamak karena tiga sudah jamak. Kemudian perempuan ya, muannas untuk jamak muannas. Bermakna apa? Na'am ra'aitu hunna. Iya, saya melihat mereka para perempuan tadi Zainab, Aminah dan Su'ad tadi. Ya, ini digantikan dengan dhamir hunna. Yakni secara rinci hunna, dhamir hunna di sini asalnya adalah dhamir ha. Jadi dhamirnya yang pokok atau yang sebenarnya adalah dhamir ha yang diikuti nun tasydid. Ya, dhamir ha yang disertai dengan nun tasydid. Ya, nun tasydid tersebut ini untuk menunjukkan jamak muannas. Ya, untuk menunjukkan atau digunakan sebagai jamak muannas. Ya. Ini. Dhamirnya aslinya hanya ha-nya saja. Kemudian karena digunakan untuk jamak muannas, maka disertai dengan nun tasydid. Menjadi ra'aitu hunna. Ya, ini. Jadi inilah dhamir untuk ghaib ya, dengan berbagai keadaannya dari sisi jumlah dan jenis maka menjadi beberapa bentuk dhamir semacam ini. Ya, ra'aitu hu, ra'aitu hum, ra'aitu ha, ra'aitu hunna. Ini sebagai contoh. Yes. Sehingga nanti bisa diterapkan pada contoh-contoh berikutnya sesuaikan dengan keadaannya, jumlah maupun jenisnya dan tentunya dhamir yang digunakan untuk menggantikannya juga sesuai. Yes. Sahabat, bisa dicoba langsung satu persatu. Ra'aita at-tullaba jududa. Na'am ra'aituhum. Ya, ra'aita at-tullaba jududa. Na'am ra'aituhum. Ya, at-tullab jamak mudzakkar. Maka dhamirnya hum. Ya liha yang diikuti min sukun. Ya ra'aitu hum. Apakah engkau melihat murid-murid yang baru itu? Ya, saya melihat mereka. berikutnya. Al-Mudirata Al-Mudirata Wa'ukaha Wa'bintaha. Apakah engkau melihat ibu sekolah dan anak perempuannya dan saudarinya dan anak perempuannya? Perempuannya. Naam. Ra'aituhunna. Ya. Saya melihatnya. Ya. Ara'aiti al-mudirata wa ukhtaha wa bintaha. Naam. Ra'aituhunna. Ya. Baik. Berikutnya. Ara'aita al-mudarrisa. Naam ra'aituhu. Ya, dengan ha ya, yang di dhammah. Naam ra'aituhu. Baik. Apakah kamu melihat guru itu? Ya, kita melihatnya. Berikutnya. Aina ra'aiti tuki unatanti unta ra'aiti tuki Maryama. Maryama. Ya. Naam. Aina. Aina apa? Di mana? Di mana? Aina ra'aiti ukhtaki Maryama. Di mana engkau melihat saudarimu Maryam? Ra'aitu. Ra'aitu. Apa gambarnya? Tempatnya gambarnya. Iya. Gambarnya dulu. Apa? Ha. Ra'aitu. Ra'aituha. Ra'aituha. Fi. Fi. Di mana? Di kamar. Fil ghurfati. Fil ghurfati. Di kamarnya. Fil ghurfati. Sudah. Sudah cukup. Jadi ra'aituha. Fil ghurfati. Aku melihatnya di kamarnya. Atau ra'aituha fil matbakhi. Aku melihatnya di dapur. Apa yang semisalnya? Ini ya. Ra'aituha. Kemudian pertanyaan dengan aina menanyakan tempat. Berikutnya. Ra'aiti saya rotar mundiri. Ra'aiti ya ra'aita boleh. Ra'aita saya rotar mundiri. Ya. Yeah. Naam ra'aituha. Ya, naam ra'aituha ya, sayyarata ini mu'annas. Ya, maka dijawab dengan ra'aituha. Ya. Baik. Berikutnya, aina ra'aita al-attiba'u? Attiba'a. Attiba'a ya 'Aliyu. Ra'aituhum fil mustasfa. Ya, aina ra'aital attiba'a ya 'Aliyu? Di mana engkau melihat para dokter itu? Al-atibba, jamak dari tabib ya. Ra'aituhum. Ya. Ra'aituhum fil mustashfa. Ya. Berikutnya. Mata ra'aital hudira ya yusufu ya yunusu. Ya, mata ra'aital mudira ya yunusu. Kapan kamu melihat mudir kepala sekolah ya Wahyu Yunus? Ya. Ra'aituhu. Mata? Yauma. Mata kapan? Yauma. Yauma hari ini. Mungkin lebih spesifik ya, pada duhri. Ya, pada sholat duhri atau pada duhri itu juga boleh mencukupi. Pada akhri atau qabla ya. Ya, jadi bisa dengan ka'da sesudah atau qabla sebelum. Bisa dikaitkan dengan sholat, bisa tadi ya, sholat duhri atau cukup pada duhri atau qabla duhri atau yang semisalnya. Ya. Atau kalau baru saja qabla qalilin. Ya, qabla qalilin baru saja. Ya. Ya. Berikutnya yang jelas memberinya ha ya, ra'aituhu. Nih. Berikutnya ra'aiti ya, Aro'aiti aminatu aminata aminata wa khadijata wa barizata barirota barirota ya yeah. Na'am ro'aitu hunna ya yeah, na'am ro'aitu hunna yeah. Aminah khadijah barirah jamak mu'annas ro'aitu hunna. Jadi ini bomir-bomir ya yeah. Itu sesuai dengan jumlah dan jumlah. Semua bomir nanti akan ditunjukkan mungkin atau dulu sudah pernah bagian dipelajari dijelaskan ya yeah. Dan di sini dan juga nantinya ya yeah. Perhatikan bomir-bomir itu nanti penggunaannya akan selalu menyesuaikan dengan jumlah dan jenisnya. Lafaznya berbeda yeah. Berbeda jumlah atau berbeda jenis nanti lafaznya akan berbeda. Ada pertanyaan dari ini? Kita tambah satu lagi tamrin yang berikutnya. Asyiran yang ke-10. Iqra'il misala ini, bacalah dua contoh ini. Sumarbit baina kullin minal jumlataini. Kemudian hubungkan antara setiap kalimat ini. Hubungkan di antara hubungkan antara tiap kalimat ini musta'milan anna dengan menggunakan anna ya anna wa'lam anna min akhwati inna, dan ketahuilah bahwasanya anna ini termasuk saudara dari inna ya. Kalau dikatakan akhwati inna, saudara dari inna, berarti anna itu akan berlaku sebagaimana hukum inna ya. Akan beramal sebagaimana amalan dari inna, baik dari sisi lafadznya, artinya ketika nanti bersambung dengan bomir ya, maka bomirnya akan berubah bentuk dengan bomir yang bersambung dengan inna atau dengan anna yang sudah ditunjukkan dulu pada pelajaran pertama. Atau kalau kesudahnya berupa isim zahir, isim yang bukan bomir, maka ada perubahan ya, perubahan pada akhir isim tersebut ketika terletak sesudah anna ya, sebagaimana disebutkan inna ya, diikuti isim inna yang keadaannya apa? Mansub ya, isim dari inna, yaitu isim yang terletak sesudah inna ini menjadi mansub ya, artinya dengan tanda fathah pada huruf akhirnya ya, ini. Jadi murojaah kembali tentang pembahasan inna, maka itu akan berlaku pula pada anna. Dan juga satu hal di sini, selain dari sisi amalan ya, anna ini juga sama dengan inna dari sisi makna ya, yakni untuk taukid. Inna ya, ini untuk taukid, untuk menguatkan, untuk menegaskan kalimat sesudahnya. Anna juga demikian fungsinya, faedahnya atau maknanya, ini juga untuk taukid. Ya. Jadi untuk anna dia saudara dari inna dari sisi amalan, dari sisi hukum dan juga dari sisi makna. Untuk taukid. Ya, berbeda dengan saudara-saudara inna yang lainnya, ya. Kesamaannya sebagai saudara dari inna pada sisi amalan, pada sisi hukumnya. Adapun makna berbeda-beda. Ya. Lakinna untuk istidrak, kemudian ka'anna untuk tashbih, ya. Kemudian apa? La'alla ya untuk taraji, mengharap, ya. Sebagaimana sudah dibahas masing-masingnya terdahulu. Ya, jadi makna berbeda-beda tetapi amalannya sama. Adapun anna amalannya sama dan makna juga sama dengan inna untuk taukid. Ya. Kemudian ada satu juga perbedaan antara inna dengan anna ya, sebagaimana ditunjukkan dalam contoh ini. Di antaranya ya, artinya tidak hanya ini, di antaranya kalau inna ini bisa terletak di awal kalimat. Inna yang dengan kasrah ya, inna dia bisa terletak di awal kalimat. Langsung di awal kalimat dimulai dengan inna. Innallaha ghafurun rahimun misalnya. Langsung bisa berada di awal kalimat. Sebagaimana ditunjukkan pada contoh terdahulu ya. Baik. Adapun anna ini dia tidak bisa terletak di awal kalimat. Harus ada kata yang lain atau kalimat yang lain yang mendahuluinya. Baru kemudian diikuti anna. Ini diantara perbedaannya. Jadi tidak bisa tiba-tiba di awal kalimat mengucapkan annallaha ghafurun rahimun misalnya. Tidak bisa. Ya, harus ada kalimat atau kata lain yang mendahului. Ya. Seperti dalam lafaz azan ya, salah satunya asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, di situ ada anna yang terletak sesudah kalimat asyhadu. Ya, ada kalimat yang mendahulunya asyhadu anna ya Muhammadar Rasulullah. Tidak boleh langsung tiba-tiba anna Muhammadar Rasulullah. Tidak boleh. Harus ada kalimat yang mendahulunya untuk anna ya. Ini perbedaan antara anna dan inna. Di antaranya ini. Seperti di sini juga demikian, anna ini didahului kalimat yang lain, kalimat sebelumnya. Ya, contoh kalimat asalnya ya, mubtada khobar sebagaimana asalnya ya, mubtada khobar pada kalimat asal kemudian nanti didahului anna. Ya, menjadi seperti ini. Huwa maridun, dia sakit. Huwa mubtada maridun khobar. Ya, kemudian dimasukkan anna pada kalimat ini, dan tadi anna tidak bisa terletak di awal kalimat, maka ada kalimat lain yang mendahuluinya. Tidak langsung annahu maridun, tidak, tapi harus didahului kalimat yang lain terlebih dahulu. Di sini dengan contoh dengan kalimat azunnu. Menjadi azunnu annahu maridun. Ya. Azunnu ini sebagai kalimat yang mendahului anna. Kemudian anna tadi, anna masuk pada kalimat huwa maridun. Bomir huwa menjadi ha annahu. Sebagaimana inna masuk pada huwa menjadi innahu, maka anna bertemu dengan huwa menjadi annahu. Ya, kemudian maribun tetap ya, annahu maribun. Azunnu annahu maribun. Ya. Ini yang anna bertemu dengan bomir menjadi annahu contohnya. Contoh yang kedua. Al-mudarrisu maja'a, guru itu tidak datang, tidak hadir. Al-mudarrisu mubtada, maja'a ini sebagai khobar, ya, khobar berupa kalimat ya. Ya, kemudian ini nanti dimasuki anna, maka ism atau yang asalnya tadi mubtada al-mudarrisu, huruf akhirnya dengan dhammah, ketika sudah dimasuki anna akan berubah huruf akhir tersebut menjadi fathah. Ditunjukkan perubahannya, azunnu annal mudarrisa. Ya, al-mudarrisa menjadi fathah huruf akhirnya karena didahului oleh anna. Annal mudarrisa maja'a. Ya, azunnu annal mudarrisa maja'a. Ya, jadi al-mudarrisa sebagai isim dari anna, keadaannya mansub ya dengan tanda fathah pada huruf akhirnya. Ini amalannya sama dengan inna. Ditunjukkan pada dua contoh ini. Ya. Dan tadi didahului dengan kalimat azunnu karena anna tidak bisa berada di awal kalimat. Ya. Azunnu annahu maridun, saya menyangka, saya menduga atau saya mengira bahwasanya dia itu sakit. Azunnu annal mudarrisa maja'a, saya menyangka, mengira bahwa pak guru, sang guru itu tidak datang. Ya. Di sini azunnu ya, bisa bermakna menyangka, menduga atau mengira, tapi juga terkadang ya, terkadang bisa bermakna meyakini. Azunnu bisa bermakna yakin, saya yakin, bisa terkadang bisa bermakna demikian ketika siyakul kalam ya, konteks kalimat itu menunjukkan demikian sebagai tambahan ya tentang azunnu. Tapi yang penting tadi anna ya, masuk pada kalimat tersebut maka akan mengubah keadaan kalimat sesudahnya. Contoh yang berikutnya, misalnya anta tabibun, anta tabibun, engkau seorang dokter. Kemudian dimasukkan anna menjadi azunnu annaka tabibun. Azunnu annaka tabibun. Saya mengira bahwa engkau itu seorang dokter. Ya. Contoh yang kedua, huwa minal yabani. Dia berasal dari Jepang. Ya. Kemudian dimasukkan anna menjadi azunnu annahu minal yabani. Azunnu annahu minal yabani. Saya menyangka, saya menduga dia itu berasal dari Jepang. Ini. Bisa ya? Berikutnya, tafadhal dicoba. Ya maribatun azunnu annaha maribatun. Ya, azunnu annaha maribatun. Ya, saya menyangka bahwasanya dia ya, itu seorang perawat. Dia perempuan ya, seorang perawat. Azunnu annaha maribatun. Berikutnya. Hum tullabun, mereka para pelajar. Azunnu annahum tullabun, aku menyangka bahwa saya mereka adalah pelajar. Iya, yeah. Azunnu annahum tullabun. Okay. Berikutnya. Andi jawal. Azunnu annaki jawal. Iya, yeah. Azunnu annaki jawal. Azunnu annaki jau'a. Menyangka engkau lapar. Ya, jau'a lapar ya. Nanti untuk mu'anas ya, jau'a. Berikutnya. Maktabatu maftuhatu. Maftuhatun. Maftuhatun. Azunnu annaha. Tetap al-maktabah. Tidak diganti dhamir, tetap dengan lafaz al-maktabah, tetapi huruf akhirnya berubah. Asalnya tadi dhammah ya, al-maktabatu dimasuki anna menjadi annal maktabata. Ya. Diulangi. Azunnu annal maktabata maftuhata. Maftuhatun. Maftuhatun. Ya. Tetap. Untuk yang khobar tetap dhammah, tetap dhammah. Ya, azunnu annal maktabata maftuhatun. Jadi yang berubah hanya yang mubtada, yang asalnya mubtada yang pertama saja dari dhammah ke fathah, dari marfu ke mansub ya. Adapun khabarnya yang kedua maftuhatun atau yang semisalnya tetap marfu. Ya, tetap dengan dhammah. Ya, azunnu annal maktabata maftuhatun. Ini. Itu ya. Perhatikan perubahannya al-maktabatu maftuhatun menjadi azunnu annal maktabata maftuhatun. Ya, yang berubah hanya yang pertama. Al-maktabatu menjadi al-maktabata, itu saja. Berikutnya, al-qahwatu baridatun. Azunnu annal al-qahwata baridatun. Ya, al-qahwatu baridatun. Azunnu annal qahwata baridatun. Ya. Azunnu annal qahwata baridatun. Ya, saya menyangka kopi itu dingin. Ya, kopinya sudah dingin. Ya. Berikutnya, Muhammadun dhaba ila Makkah. Azunnu annahu dhaba ila Makkah. Anna Muhammad. Azunnu anna Muhammada. Anna Muhammadan dhaba ila Makkah. Ya. Azunnu anna Muhammadan ya dengan fathah ya, anna Muhammadan zahaba ila Makkata. Asalnya dhammah Muhammadun ya, ketika dimasuki anna berubah anna Muhammadan. Azunnu anna Muhammadan zahaba ila Makkata. Berikutnya Fatimatu fil maktabati. Ya. Azunnu anna Fatimata fil maktabati. Ya. Azunnu anna Fatimata fil maktabati. Anna Fatimata. asalnya Fatimatu menjadi fathah anna Fatimata. Berikutnya antum mudarisuna adunu annakum mudarisuna. Ya, adunu annakum mudarisuna. Adunu annakum mudarisuna. Mudarisuna, ya. Jadi berubah bentuk dhamirnya dari antum menjadi kum, annakum. Ini. Okay. Ini tentang anna. Ya, jadi dia beramal, berhukum sebagaimana inna. Dan juga maknanya sama dengan inna. Ya, hanya perbedaan penggunaan di antaranya tadi. Ada pun yang lainnya nanti di pembahasan lain insyaAllah. Baik. Ada pertanyaan dari ini tentang ini? Tadi ya, salah satu contoh yang jelas yang sering kita dengar, kita jumpai tadi dalam lafaz adzan tadi ya, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Seandainya itu diletakkan di awal kalimat ya dalam suatu kalimat, misalkan tanpa ada kalimat asyhadu ya dalam suatu kalimat misalkan disebutkan, maka yang digunakan kalau berada di awal kalimat nanti dengan inna. Inna Muhammadan Rasulullah. Itu suatu kalimat ya. Ada suatu kalimat untuk menyatakan ya semacam itu. Ya, kalau berada di awal menggunakan inna, tapi kalau terletak sesudah kalimat asyhadu atau azunnu atau yang semisalnya, maka baru digunakan dengan kata anna. Itu perbedaan antara inna dengan anna. Wallahu a'lam. Untuk malam ini sampai ini dulu. Kalau aku minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata karena Allah Ta'ala atas karunia dan pertolongannya. InsyaAllah nanti dilanjutkan pada waktu yang datang. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.